الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحقا، وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Agak kurang keras ini. Ini keras ya, kedengeran? Hah? Aku kedengeran, kelihatan itu ya? Kedengeran ya udah. Kalau misalnya kurang kedengeran, dibesarin aja, karena ini udah full. Ya udah full ya. Tapi insya Allah kita akan memulai kajian atau melanjutkan kembali kajian tafsir kita, tafsir Al-Isar yang pada pertemuan kali ini Surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Surat Al-Baqarah ayat 196. Akhwat udah berapa yang datang? Eh? 10. Bagi ikhwannya terus ini. Ana udah menunda sampai jam 9 supaya apa? Pada enggak terlambat. Masya Allah. Ya. Jadi benar kelihatan mentalnya. Ini nanti kita lihat yang terlambat-terlambat ini. Subhanallah. Jadi bukan kemarin bukan terlambat karena udzur, terlambat karena apa yang dulu-dulu jam 8 itu, bukan. Mereka menunjukkan nih, sudah dulu jam 9 masih pada hobinya terlambat. Sekarang, ana gak marahin pada teman-teman yang ada di sekarang. Ntar yang datang-datang terlambat, kita bilang, ingetin ana supaya nasib mereka ya. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysaru minal hadi. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Amintum fa من تمتع بالعمرة إلى الحج هدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Berkaitan dengan salah satu furu atau cabang permasalahan dalam bab haji yang besar, yang mana anak pribadi juga masih perlu belajar lebih banyak ya, dan secara praktik anak pun belum sampai melakukan haji ataupun umroh, dan mungkin juga mayoritas dari kita kalau nggak semuanya ya belum, sehingga banyak permasalahan haji ataupun umroh nggak tergambar dan nggak terpetakan di benak kita. Dan itu wajar. Kalau misalnya gurunya saja nggak tergambar, ya apalagi muridnya. Ya, makanya dulu waktu di pesantren oleh Ustaz dulu, pada syarat kelulusan harus bisa mempraktikkan atau haji. Ya, kalau disebutkan ininya, apa namanya, rukunnya, ya anak bingung gitu. Kemana dulu? Seperti apa Muzdalifah, Arafah tuh ngapain dan sebagainya? Anak bingung karena nggak kegambar. Kalau disuruh praktikin sholat aja belum tentu sempurna ya, apalagi haji. Nah, jadi ya, di sini kita belajar bareng, minimal kita mengenal beberapa istilah dulu. Ya, haji itu apa, umroh itu apa, dan makna dari ayat ini apa. Walaupun mungkin nanti dalam penjelasan ana, jika pun ada kesalahan, mudah-mudahan kelak bisa Allah berikan petunjuk. Kelak Allah berikan petunjuk, mudah-mudahan kemudian bisa kita rujuk darinya. Perasaan kecil banget suaranya. Di sini lihat ayat 196, kita terjemahkan terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrah. Kalau lihat dalam kitab, wa atimu, dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah lillah, karena Allah. Ya, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Lihat footnote 555. Ayat ini merupakan dalil disyariatkannya umrah dan ia merupakan sunnah yang wajib. Loh, gimana tuh sunnah yang wajib? Sunnatun wajibah. Itu maksudnya apa? Sunnah yang lebih dari muakkadah. Dia sunnah yang seolah-olah wajib sekali. Seolah-olah wajib. Ini bagi beliau. Dan sebagian ulama mengatakan sunnah biasa, sunnah. Ya muakkadah, tapi sunnah. Ada yang mengatakan di antara ulama wajibah. Sebagaimana haji. Sebagaimana haji, wajibah. Ya ketika mampu. Adapun haji, maka ia telah difardukan dengan dalil Al-Quran. Dalam firman Allah Ta'ala, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Baitullah di sini yaitu secara khusus yaitu Baitullah Al-Haram, yaitu di Makkah. Adapun dalil dari as-sunnah ialah sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu 'ala khamsin fihi hajjul bait. Di atas lima perkara dan lima antaranya ada naik haji ke Baitullah, ya, dan juga ada dalil ijma', yaitu kesepakatan ulama akan disyariatkannya haji. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya atimul hajj wal umrata lillah, kalimat atimul hajj wal umrata lillah itu menjadi dalil wajibnya umrah, karena waw di sini ataf disertakan sehingga haji dan umrah itu sejajar dari segi hukum. Atimmu ini fi'il amr, kewajiban, perintah, ya. Diperintahkan haji dan umrah. Tapi ini sekali lagi sebagian pendapat ulama wajib umrah. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Kalau di sini sunnah wajibah, yaitu dia memang hukumnya sunnah namun seolah-olah dia adalah kewajiban. Ya. Kemudian dikatakan atau Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ أُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Maka in jika uhsirtum yaitu terkepung, kalau diterjemahkan di tafsir Al-Aisar ini arti uhsirtum terkepung dalam kurung terhalang oleh musuh atau karena sakit. Jadi uhsirtum itu maknanya disable, dibuat tidak bisa, baik karena faktor eksternal yaitu musuh, ya, atau bisa karena marot, sakit, yaitu dalam jasad kita. Kalau misalnya memang tidak bisa melanjutkan, ya, disebabkan ada musuh, terhalang oleh musuh atau karena faktor sakit, nah ini dua hal, ya, yang sebenarnya berbeda. Ada faktor musuh, ada faktor sakit. Sebagian ulama membedakan kedua ini. Ya, kalau faktor musuh ada hukumnya sendiri, kalau faktor sakit ada hukumnya sendiri. Tapi ala kulli hal, di sini digabungkan. Terhalang oleh musuh atau karena sakit. Nggak bisa melanjutkan haji atau umrah. فَمَسْتَيْسَرُ مِنَ الْهَدِي. Maka dalam kurung sembelihlah korban istaisara yang mudah didapat. Jadi ada istilah namanya hadi. Nanti insya Allah kita bahas, ya, haji. Maka hendaklah dia menyembelih korban yang mudah didapat. Maksudnya mudah ini yang mungkin kalau misalnya dia dapatnya kambing, minimal kambing. Gitu kan? Yaitu ada hadi. Hadi itu hadiah. Hadiah untuk Baitullah. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهِ. Wala tahliqu ru'usakum, dan janganlah kalian halq. Halq itu di sini maknanya mencukur. Ya, maksudnya mencukur habis, benar. Ru'usakum, kepala kalian, maksudnya rambut. Hatta yablughal hadiyu mahillah. Sebelum kurban sampai, ya, hadiyu itu yaitu hadiah, kurban. Ya, jadi kan antum dalam kondisi sakit misalnya, enggak bisa melanjutkan. Ya kan? Kemudian disyaratkan atas antum untuk menyembelih kurban yang antum mampu. Kalau misalnya cuma bisa menyembelih kambing di sana ya, bukan di sini. Ini beda lagi, kalau di sini hukumnya beda lagi tuh. Maka kau bisa sembelihlah kambing dan janganlah kalian memotong rambut, mencukur rambut sampai kambing tersebut disembelih. Ya. Lalu gimana kalau misalnya kita udah enggak bisa karena sakit atau terkepung musuh? Nah, kemudian kita enggak punya dana buat hadi, memberikan hadi kepada Baitullah. Kalau ini kata para ulama, dia boleh menunda hadiyu tersebut sampai dia mampu. Ya sampai dia mampu ya berarti sampai dia punya uang. Dan entah kapan punya uang, yang penting dikodok nanti ketika dia sudah mampu. Itu bagi siapa? Orang yang terkena ihsar. Lafal uhsirtum sendiri dari kata ihsar, di para ulama banyak sekali, atau bukan banyak, enggak. Sebagian ulama berselisih pendapat. Ihsar ini apakah khusus untuk kepungan musuh? Atau apapun yang dinamakan halangan? Nah ini para ulama berbeda pendapat. Kalau di sini, apapun, ia merupakan penghalang. Ya, jadi kita udah mulai ya haji atau umrah, kemudian malah nggak bisa ya karena beberapa hal penghalang, nggak memungkinkan gitu, sakit misalnya, tiba-tiba lumpuh atau kejang-kejang atau flu berat ya, yang lain-lain dah pokoknya. Ini belum tergambar, belum begitu tergambar sampai kita bisa merasakan di sana ya, insya Allah ya, minimal umrah ya. Semoga, nggak tahu kapan tiba-tiba rezeki datang, dapat umrah. Iya, tiba-tiba travel ini butuh guide umrah, antum ditunjuk gitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa. Insyaallah, siapa tahu itu, abis itu langsung belajar tiba-tiba dalam 2 hari, bisa nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Secara teori, ya cuman rukun gini gitu aja, ada petunjuknya pedomannya, tinggal praktiknya aja untuk melengkapi gambaran, dah itu. Selesai, sebenarnya gampang. Yang susah itu di perjalanan itunya. Secara teori sebenarnya cuma gitu aja, dengan beberapa ketentuan. Ya, insya Allah bisa. Ya, jangan lupa ngajak-ajak anak nanti kalau antum. Tapi biaya besar ya. Insya Allah. Ah, jadi kalau misalnya sembelihannya itu udah disembelih, baru dia boleh putusnya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, jika ada di antaramu yang mariyud, siapa di antara kalian yang mariyud, sakit, أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ, atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, ya yeah, maka wajiblah atasnya berfidyah. Fidyatun yaitu berupa apa? Ini pilihan bukan? Pilihan. Imma dia mau siam, imma dia mau sedekah, imma dia mau nusuk, yaitu berkorban. Ya, berkorban maksudnya menyembeli. Ya. Nanti kita lihat di penjelasan. Fa idza amintum, apabila kamu telah merasa aman dari adanya halangan musuh ataupun penyakit. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, itu namanya apa? Tamattu'. Tamattu' itu artinya penak-penaan. Kalau bahasa Jawanya. Ya. Nanti insyaallah ana akan baca macam 3 haji, 3 model ya. Insyaallah. Siapa yang mengerjakan tamattu', yaitu dia stay di area Makkah itu di bulan-bulan haji. Ya kan? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 10. Minimal 10. Jadi dia sejak Syawal mungkin atau sejak Dzulqa'dah sudah ada di berumrah, yaitu tamattu'. Kan? Dengan niatan tamattu ya. Kalau cuma stay doang, enggak ada niatan, itu belum jadi. Ala kulli hal, dia ada di sana. Nah, barang siapa yang memang dia niatannya seperti itu, umrah dulu sebelum haji, di dalam bulan haji itu maksudnya Syawal. Ya, jadi ada hilal Syawal gitu. Besok satu Syawal itu sudah bulan haji itu. Ya. Bulan yang dibolehkan bagi seseorang untuk bertamattu di Mekah. Nah, itu bulan haji namanya. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah 10 pertamanya. Maka mastaisara minal hadi, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Nah, ini ada sendiri hukumnya. Beda dengan yang ayat-ayat yang di awal ayat tadi. Ini hukum tentang tamattu. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Nah, untuk orang yang bertamattu dan dia ternyata ya tidak bisa atau tidak menemukan binatang kurban untuk dijadikan hadi, tidak bisa, tidak mampu ya, nggak punya dana gitu kan, atau ya tidak menemukan, nggak ada kambing, nggak ada sapi, nggak ada apa-apa lagi, jadi pokoknya nggak bisa lah. Tapi dia tamattu kan, orang yang tamattu nanti dia akan diwajibkan untuk imma dia hadi, dan itu bukan pilihan, dia itu dulu. Kalau misalnya nggak bisa, baik nggak ada dananya atau nggak ada barangnya, wajib dia berpuasa 10 hari. Ya. Thalathati ayyamin fil haji. Dalam masa haji 3 hari wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali nanti pas sudah sampai Jakarta. Ada tradisi kalau di Madura itu, kalau tanda-tanda orang udah haji itu dia pernah pakai sarung BHS. Oh, udah pakai sarung BHS itu berarti dia udah ngaji. Udah haji. Beneran? Ya. Kalau di Jakarta ya enggak. Antum pakai sarung apa aja? Ya, tepat. Antum jenggotan juga itu bilang ustaz gitu kan. Padahal paling awamnya di kajian. Ala kulihal. Sampai mana? Sampai situ. Tilawah sab'atin idza raja'tum. Kalau udah sampai rumah, 7 hari puasa. Tilka ashratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Maksudnya di sempurnaan 10 hari itu. Gitu, ya. Tapi nanti tolong jangan bertanya tentang haji itu ke ana. Tanyalah kepada yang lebih tahu, lebih tergambar, karena ada takutnya salah. Ya. Ini karena kita kewajiban aja kita terusin. Kita lanjutkan, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ketentuan tersebut ya itu bagi ya, demi kewajiban membayar fidyah itu bagi orang-orang yang dia bukan keluarga, dia bukan berasal dari tanah haram. Maksudnya tanah haram ini apa? Mekah dan sekitarnya yang dibatasi, ada batasannya. Ya. Sekitar Masjidil Haram. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Oke. Okay. Bisa dibaca penjelasan katanya ya. Kita ulang lagi. Tadi kita lihat, sekarang penjelasan kata ya. Karena di sini hidayatul ayat saja yang di dalam modul hidayatul ayat saja. Karena ini panjang ayatnya, maka cukup hidayatul ayat saja. Tapi sini kita baca penjelasan kata, penjelasan kalimat. Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Menyempurnakan, ini atimu, sempurnakanlah haji dan umrah. Dalam footnote 556 dikatakan, di antara penyempurnaan keduanya haji dan umrah adalah seseorang berangkat untuk niat haji atau umrah, bukan untuk perdagangan atau yang lain. Ia keluar untuk kedua ibadah itu, bukan untuk yang selainnya. Sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu, berihram untuk keduanya dari daerah kampungmu. Penyempurnaan haji ialah wukuf di Arafah. Tapi wukuf di Arafah wajib ya. Rukun itu Al-Hajj Arafah, ya kan? Kalau enggak ada itu bukan enggak sempurna lagi sebenarnya. Dia enggak sah hajinya. Dan umrah ialah melakukan sa'i setelah tawaf dan mencukur rambut atau memendekkan rambut. Nah, dikatakan dalam penjelasan kata menyempurnakan haji dan umrah yaitu melakukan ihram. Melakukan ihram itu apa? Memakai pakaian ihram dulu ya sebelum sampai ke miqat, yaitu miqat tempat tertentu untuk masuk ya dengan niat haji dan atau umrah dari miqat dengan memenuhi rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji dan umrah sesuai tata cara yang diajarkan syariat dan dengan niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini majmu semuanya, yaitu sempurnakanlah dengan semua rukun, syarat-syarat dan ketentuan dalam haji dan umrah. Kalau kita membuka dalam tafsir Al-Qurtubi ya, lebih panjang lagi penjabarannya. Para ulama dikatakan oleh Imam Qurtubi berbeda pendapat tentang makna itmam al-hajj dan umrah lillah. Kalimatnya sempurnakan. Itmam al-hajj wal umrah lillah, menyempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Lillah. Ya, perhatikan baik-baik semua kalimat itu, menyempurnakan, ya sempurnakanlah haji dan umrah lillah untuk Allah. Apa maknanya sebenarnya itu semua? Apa maknanya? Yang pertama ada yang mengatakan ada'uhuma wal ityanu bihima, yaitu melaksanakan keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya apa melaksanakan keduanya? Sekarang kalau misalnya bilang kantum, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah zakat. Kan kemudian ada waw. Wa atuz zakah, atuz zakah. Wajib enggak? Berarti sama-sama wajib. Maka di sini keduanya diperintahkan untuk dilakukan, berarti wajib bagi keduanya untuk dilakukan oleh kaum muslim, oleh muslim. Itu kan? Ah, ini madhab sebagian ulama. Jadi sebagian ulama mewajibkan umrah. Ya, mewajibkan umrah seumur hidup sekali, seperti haji. Dengan dalil apa? Dengan dalil ini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Dan sebagian lainnya tidak mewajibkan umrah, melainkan hanya haji. Dengan dalil, banyak dalilnya, malah lebih banyak. Wal islamu ala khamsin, di antara haji. Ya, haji liman istata'a ilaihi sabila. Haji ilal bait ya. Jadi ini perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, oke. Dan dalam tafsir al-Isar, sunnah wajibah. Yaitu suatu sunnah yang sebenarnya mendekati kewajiban. Suatu sunnah yang mendekati kewajiban. Ada sunnah lain yang mendekati kewajiban. Anda lupa, Masya Allah. Anda lupa. Ada sunnah lain yang mendekati kewajiban. Anda lupa, Allah. Ada yang lainnya, tapi ini sunnah dapat pahala, dapat pahalanya pahala wajib maksudnya. Itu maksud dari sunnah yang mendekati kewajiban, sunnah wajibah. Hukumnya dia sunnah yang sangat kuat sunnahnya, tapi pahalanya ketika dilakukan maka pahala seperti menunaikan suatu kewajiban. Karena pastinya pahala sunnah dengan pahala wajib beda. Itu maksudnya sunnah wajibah. Ya, jadi itu bedanya. Sebagian ulama kan tidak mewajibkan apa? Tidak mewajibkan umrah. Tadi yang pertama apa artinya? Timul hajj wal umrah lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Poinnya itu di, ini kan mewajibkan umrah sebagaimana diwajibkan haji. Poinnya pada fi'il amr, perintah atimmu dan harf waw. Sehingga mereka mengkonklusikan dari adanya atimmu, sempurnakanlah perintah ya, dan juga dengan huruf waw, sandingan umroh dan haji. Sebenarnya kuat enggak dari mereka? Kuat. Kuat. Syekh Utsaimin mewajibkan. Madzhab Hanbali mewajibkan. Di Ar-Raud Ad-Murbi'. Kemudian yang kedua, ulama-ulama yang tidak mewajibkan mengatakan makna dari atimul hajj wal umrata lillah, ya. Atimmu di sini ya, maknanya adalah atimmu ba'da syuru'i fihima. Kanlah setelah kamu memulainya. Mulai keduanya maksudnya apa sih? Sempurnakanlah haji dan umroh kalau kamu udah memulainya. Apa maksudnya, paham enggak? Itu paham. Rodi paham, Rodi. Sampingnya Rodi paham enggak? Paham antum, Mas Arif? Alhamdulillah. Apa yang antum pahami? Mulai. Ahsan. Enggak boleh dibatalkan, enggak boleh dibatalkan di tengah-tengah kecuali kalau ada ya ihsor. Itu pun ihsor dengan adanya ketentuan. Yaitu famastaisara minal hadi. Ya kan? Yaitu dia menyembelih. Ya. Nah, jadi kalau misal seseorang sudah meniatkan umrah, sudah berjalan, asyuru' di sini asyuru'. Syuru' itu bukan niat. Niat udah. Orang antum niat enggak sekarang pengen umrah? Iya, niat. Pengen gitu. Tapi udah mulai belum? Belum. Misalnya antum sudah mendaftarkan insyaallah anak umrah pada tanggal sekian nanti setelah puasa, setelah lebaran Idul Adha. Ya. Umrah masih di Dzul Hijjah, akhir-akhir Dzul Hijjah lah. Antum udah niat? Udah mulai belum? Belum. Tapi kalau antum udah berjalan, ya kan, udah suruh itu udah berjalan, maksudnya udah enggak angkat kaki dari Jakarta. Nah, itu berarti udah suruh ini masuk atimul hajj wal umrah talillah. Kalau udah kayak gitu, ditamamkan. Jangan gitu kan. Aduh, ini dagangan gimana ya? Nah, enggak jadilah, nanti lah kapan umrah. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Gitu maksudnya. Itu sebagian ulama berpendapat makna atimul hajj wal umrah talillah, makna haji dan umrah kalau kamu udah memulainya. Jangan di cancel gitu. Apalagi kalau udah sampai Makkah, udah ihram gitu kan. Terus wah, sampai sana kayaknya repot nih, kayaknya cari apaan gitu. Enggak jadi. Udah kayak gini enggak jadi. Lepas habis itu cari trayek balik di atas pesawat atau gimana. Enggak ada itu, mah enggak bisa ya. Itu yang kedua ya. Udah paham? Yang pertama tadi berarti sempurnakan, maksudnya lakukanlah haji dan umrah wajib dalam seumur hidup sekali. Kalau yang kedua, mazhab yang tidak mewajibkan, tetapi dia mewajibkan penyempurnaan. Kuncinya di atimu di sini. Makna atimu menurut yang tidak mewajibkan ini adalah sampai ending amalan manasik. Kalau yang tadi mazhab pertama, makna atimu adalah lakukanlah seumur hidup sampai sempurna ini kewajiban. Gitu. Antum paham enggak, Mas? Paham? Azuran paham? Itu yang kedua udah. Tapi pada penafsiran yang ketiga, penafsiran Sufyan Tsauri, makna dari itmamuha an takhruja qasidan lahuma rutin wala li ghairi dzalik. Nah, yang ketiga ini lebih condong bukan ke masalah fikih. Maksudnya ke masalah fikih zahir, hukumnya ini umrah wajib atau sunnah, atau ketika kita mulai harus di disempurnakan atau enggak, bukan. Kata Sufyan Tsauri, maksud dari itmam menyempurnakan ini adalah engkau keluar memang benar-benar buat haji dan umrah tok. Bukan, enggak ada niatan untuk selain keduanya. Enggak ada niatan untuk selain haji, enggak ada niatan untuk selain umrah. Hanya untuk haji atau umrah atau keduanya. Enggak ada niatan misalnya untuk tijarah, dagang, nanti saya mau beli kismis di sana. Ya kan? Kan mau jualan kismis nanti. Oleh-oleh haji gitu kan. Sebenarnya antum ketika melihat ada jualan aneka oleh-oleh haji, kalau oleh-oleh haji ini dipahami yaitu barang-barang dari Saudi Maka, dan kalau misalnya barangnya itu benar, sorry, maka benar itu label. Tapi kalau enggak, itu kadzib. Nih, jual oleh-oleh haji. Padahal enggak ada sama sekali oleh haji. Ada yang dari India. Tapi sebentar, sebentar, nah, ada jelaskan. Sebagian surban itu made in India atau made in China. Tapi dibelinya di Saudi. Oleh-oleh haji bukan? Ya oleh-oleh haji itu termasuk. Maksudnya oleh-oleh haji kan secara urup kita adalah dari Saudi gitu loh. Dari Haramain gitu kan. Nah ini boleh. Itu urup kita kan memahamnya gitu. Tapi ketika yang dijual itu adalah peci dari apa namanya Kediri, apa-apa itu bukan oleh-oleh haji itu. Gitu kan. Oleh-oleh candi itu. Apa? Maksudnya bukan dari sana. Ini enggak harus benar, harus ini. Harus sesuai label dengan substansi. Baik, kata Sufyan Atsauri apa? Yang ini tafsiran ketiga, atimul haji wal umrah lillah. Kalau kamu mau berhaji dan umrah, tolong jangan sertakan niatan lain. Tapi boleh enggak kita niatan haji atau umrah sambil pengen dagang atau pengen nyari modal atau boleh enggak? Boleh enggak, Mas? Boleh? Boleh. Dalilnya ayat seterusnya nanti ada. Ada nanti ayat. Dalilnya mungkin pekan depan insya Allah kita jabarkan. Itu adalah keutamaan dari Allah. Boleh. Iya boleh. Untuk tijarah, ada ingin perdagangan, beli kismis misalnya, berapa? 500 gram misalnya. Ya buat dijual di Indonesia. Boleh enggak? Boleh. Tapi kapan? Ya setelah haji. Jangan pas haji. Kan? Gak boleh jual beli pas haji gitu, gak bisa. Lagi tawaf transaksi, buka lapak, gak bisa. Jin ini gak nyampe gitu kan. Nah, emang gak boleh. Itu batal itu. Lagi di tanah Allah, di apa di masjid itu gak boleh. Penafsiran yang ketiga. Ada juga penafsiran yang keempat. Masya Allah. Habis kita waktunya untuk itu. Gak apa-apa. Karena memang untuk seterusnya juga sulit lagi nih. Habis ayat ini dibahas karena gak semuanya bisa kita kuasai. Umar bin Al-Khattab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Dan juga oleh Ibnu Abi Bar dalam kitab Al-Istidkar syarahnya Al-Muwatta. Makna dari itmam atimul hajja wal umrah talillah. Itmamuhuma antufridah. كل واحد منهما من غير تمتع وقران. Paham? Paham. Masya Allah. Ini perhatikan baik-baik. Haji itu ada tiga macam. Ada yang ifrad, ada yang qiran, ada yang tamattu. Baik, yang ifrad ini single doang dia. Jadi antum haji, tok niatin haji, enggak ada niatan umrah. Paham? Itu namanya apa? Ifrad. Ketika antum melakukan ifrad berarti antum adalah seorang yang mufrid, pakai dal, bukan pakai to, pakai dal, mufrid ya. Mufrid yaitu melakukan haji-haji to, enggak ada niatan umrah memang. Jadi antum datang itu di Dzulapa? Dzulqa'dah misal Dzulqa'dah akhir-akhir. Ya kan? Cuma untuk haji. Udah itu berarti apa haji namanya? Ifrad. Ifrad kan mufrad satu, single, haji doang gitu loh. Ada haji tamattu. Nah, tamattu ini wales gitu, lebih wales. Dia menggabungkan ada umrah dan ada haji. Tapi umrahnya dilakukan di bulan haji yang mana bulan haji ini luas. Syawal sampai 10 Zulhijjah. Nah, sampai sekitar 10 Zulhijjah. Nah, ini sebelum Zulhijjah ini dia melakukan ini tamattu. Nah, dia enak stay di dalam Makkah itu. Enakan mana? Enakan menggabungkan atau gimana? Tergantung. Enaknya itu tergantung. Afdolnya itu tergantung kemampuan antum. Antum pasal apa namanya? Bisa enggak tuh tinggal di Mekah selama 2 bulan setengah itu? Yakin enggak tuh? Bisa. Umrah dulu di bulan Syawal gitu kan. Karena antum pergi nangis-nangisan, terus umrah, gym gak tahu ngapain. Kajian-kajian mau lebih enak, tapi masalahnya gak paham gitu kan. Nah, kemudian apa tadi haji di bulan bulan yang haji ini itu yaitu di Dzulhijjah. Ini makna Dzulhijjah karena haji di awal-awalnya. Kalau misalnya qiran, nah menggabungkan seketika haji dan umrah sekaligus. Mana yang lebih enak? Tergantung. Kalau lebih enak tergantung. Gak bisa kita mutlakan mana ini yang lebih enak. Tergantung lihat sikon orangnya, ya kan? Nah, baik. Kata Umar bin Al-Khattab, makna atimul hajj wal umrah tadillah. Di sini maknanya adalah bukan menyempurnakan semua rukun, bukan. Itu memang wajib, tapi bukan itu maksudnya, kata Umar. Bukan juga maksudnya antum harus melakukan haji dan umrah seumur hidup, bukan itu maksudnya di sini. Maksudnya adalah itmam ini adalah antufrida kulla wahidin minhuma. Kamu melakukan ifrad. Yaitu kamu haji di bulan haji itu Dzulhijjah tok. Umrah tuh ada sendiri ntar kapan gitu loh. Dan niatnya cuma umrah saja. Sehingga yang namanya itmam atimul hajj wal umrah talillah itu bukan tamattu, bukan qiran. Mulai paham? Kata Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, berarti umrah talillah maksudnya adalah jadikan masing-masing haji dan umrah itu satu ibadah yang beda paketan. Antum haji sekarang, fadl. Karena memang waktunya, gitu kan? Gak bisa haji di bulan Ramadan, habis, gak ada itu. Dan antum kebetulan mau safar ke Saudi lagi, umrah katanya. Itu yang dimaksud atimul hajj wal umrah bagi siapa? Umar bin Khattab. Paham di sini? Ada empat akwal, syuh. Dan itu aja mungkin yang kita bahas, ya. Empat akwal, empat perbedaan pendapat. Empat pendapat. Yang pertama artinya apa tadi? Atimul hajj wal umrah lillah artinya wajib melakukan haji dan umrah lillah dalam seumur hidup kita semampunya, kalau misalnya kita mampu. Itu bagi pendapat bagi orang-orang atau madhab atau ulama yang mewajibkan haji, wajib pasti ijma wajib, mewajibkan umrah. Ya. Baik. Ana sendiri wallah alam ana belum bisa mentargi umrah itu wajib atau sunnah muakkadah atau gimana. Ana belum bisa berkata iya yang ini atau yang itu. Ya. Pendapat yang kedua tadi gimana? Maknanya adalah menyempurnakan rukun, syarat, kewajiban, ya kan? Baik. Itu yang kedua. Tapi apakah bagi pendapat yang kedua nih, apakah dimaksudkan itmam di sini mewajibkan umrah? Enggak. Enggak. Tetapi maksudnya apa? Ketika antum berhaji, antum harus memang mewajibkan, melazimkan antum untuk memenuhi syarat dan rukun. Nah, itu memang semuanya kayak gitu. Sehingga maknanya atimus sholah misalnya. Sempurnakanlah sholat maksudnya apa? Lakukanlah syarat rukun dan kalau bisa sunnah-sunnahnya sampai sempurna itu semua. Itu makna yang kedua. Yang kedua ini kuat gak? Ya kuat. Gak ada ketercelaan dan kecacatan dari pandangan kedua ini. Yang ketiga apa? Atimu di sini maknanya jika kamu sudah mulai berjalan menuju haji atau umrah, jangan pernah dibatalkan. Hah? Apa? Apa? Ini yang ya tadi yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga mana? Sufyan ats-Tsauri lebih ke masalah niat tauhid. Apa nih itu yang kedua? Itu yang kedua. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga adalah ketika misalnya apa tadi bahasanya? Itmamuha an takhruja qasidan lahuma la li tijarah wala li ghairiha. Kalau misalnya kamu keluar untuk umrah atau haji atau keduanya, maka wajib untuk hanya meniat, bukan wajib. Bukan wajib maksudnya. Ya. Dianjurkan sangat untuk hanya meniatkan haji dan umrah dan tidak selainnya dari hal duniawi. Mana yang lebih utama, antum murni ingin haji dan umroh tok atau sambil berdagang? Mana yang lebih utama? Hah? Tok. Yang lebih utama adalah tok, huruf tok gitu. Ada surat namanya tok gitu. Maka ini tergantung dari orangnya. Enggak bisa kita bilang antum hanya enggak boleh ada niatan sedikit pun berdagang. Enggak bisa juga. Kadang orang itu pedagang. Ya, apalagi orang Padang gitu. Pedagang gitu kan. Mikirnya itu bisnis, duit, uang muter terus gitu. Barang enggak pernah ada yang stay di dirinya. Selalu diputer-puter, baju sendiri dijual, beli, jual. Kan ada orang kayak gitu. Ya enggak ada yang dijual, bajunya dijual buat beli baju baru, terus jual lagi. Ada orang kayak gitu. Barang-barangnya itu enggak betah sama dirinya dan diri enggak betah sama barang itu. Ya. Itu tergantung orangnya. Karena dalam ayat seterusnya itu kan ada kalimat apa? Fadl bukan? Ya kan ayat 198, "Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Laisa alaikum junah, enggak ada masalah. Enggak ada ketercelaan sama sekali kalian mencari fadl. Dan fadl tersebut dinisbatkan pada rabbikum. Fadlan min rabbikum. Ini berarti itu pun bagus gitu loh. Ya. Sehingga enggak masalah dengan orang, asal jangan setara antara niatan di haji atau umrah sama nyari keuntungan itu. Kalau setara itu baru takutnya enggak sah. Apalagi niat dagangnya lebih gede. Nah, apalagi niat pamoritas dan seterusnya. Enggak sah itu aja karena niatnya udah rusak. Tapi kalau ada niatan mungkin 25% dikadarin lah. Ya, pakai termometer atau apa gitu. Dikadarin itu. Kita sedikit aja. Karena kalau misalnya niat kita dagang, itu nanti ketika haji, ketika melakukan, ini kan capek ini masalah. Ini kan tawaf dan seterusnya capek. Sa'i, capek itu. Nah itu nanti bakal gak enak, sangat gak enak haji. Dan gak mengenang. Karena apa? Pikiran di pikirannya itu, di kalbunya itu adalah kismis, kismis, kismis, kismis. Kismis, kenapa namanya kismis ya? Nah, kismis artinya ciuman kerinduan, kismis, kismis, kismis. Kismis terus pikirannya, ya. Itu yang ketiga. Tapi boleh tadi ya. Yang keempat. Ini perkataan Sayyidina Umar bahwasanya maksudnya itmam di sini adalah engkau hanya melakukan ifrat saja tanpa tamattu dan qiran. Jadi bagi beliau, orang yang melakukan tamattu menggabungkan umrah dan haji mungkin dalam rentang waktu bulan haji, atau yang melakukan qiran di bulan, di masa-masa hajinya sembari sembari umrah, itu kurang sempurna. Sah gak? Ya sah, cuman kurang sempurna. Karena ada syariatnya, cuman kurang sempurna. Yang sempurna adalah yang benar-benar pakem satu-satu. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi masalah orang tamatu ataupun qiran ataupun ifrad itu relatif. Tidak bisa dimutlakkan yang paling benar atau paling bagus, paling berpahala. Itu tergantung dari kondisi orangnya. Wallahu a'lam. Watimul hajja wal umrata lillah. Kemudian coba kita baca kosakatanya. Antum kalian terkepung atau terhalang. 57. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang terhalang oleh penyakit tidak diperbolehkan bertahallul. Tapi wajib baginya tetap berihram sampai ia bertawaf meskipun selama 1 tahun. Apa artinya? Apa arti tahallul? Tahallul itu penghalalan, melepaskan diri dari ikatan hajinya atau umrohnya. Tahallul itu sebenarnya tidak hanya di masalah haji. Masalah puasa, sholat pun, itu ada makna tahallul. Jadi makna tahallul itu melepaskan ikatan. Melepaskan diri dari yang tadinya diharamkan. Anda kan tahu kalau misalnya sholat. Sholat pertama takbir apa namanya? Ah, takbiratul ihram. Takbir ini, takbiratun, itu kan penyebutan Allahu Akbar kan? Takbirah di sini masdar yang ada tak marbutah ini menunjukkan sekalinya, sekali saja. Takbiratun, bukan takbirun. Takbirat, pakai tak. Satu, makanya antum enggak benar kalau misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak bisa itu, bid'ah. Bukan? Takbir Allahu Akbar. Yang rukun itu tak, ini takbirnya atau ininya? Takbirnya rukun. Allahu Akbar. Pakai kalau misalnya orang kubur-buru, imamnya itu udah ruku, dia kubur-buru, berpacu gitu kan. Langsung jalan, menuju ke shaf, dia Allahu Akbar tanpa gini. Langsung Allahu Akbar. Sah gak sholatnya? Sip, pada saat itu sah. Kalau habis kentut, gak sah. Ya kan? Saat itu sah. Sah, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan rukun. Rukun ini, Allahu Akbar. Oke? Okay? Takbirah. Sekali Allahu Akbar. Nah, kemudian al-ihram. Al-ihram ini lebih ke maknawi. Al-ihram artinya apa? Pengharaman. Apa maksudnya pengharaman? Mengharamkan apa yang bukan termasuk bagian dari sholat. Nah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Ini baru namanya tahallul. Menghalalkan hal yang tadi dilarang dalam sholat. Begitu. Nah, kalau misalnya antum lagi udah Allahu Akbar pas sujud kemudian buang amin. Tapi susah kok sujud itu buang amin sebenarnya. Pas duduk buang amin. Bukan dari mulut, dari bawah. Ya kan? Kalau dari sini enggak apa-apa. Tapi yang samping marah-marah nanti. Nah, kan begitu kan? Nah, ini wajib untuk bertahalul enggak? Wajib. Maksudnya tahallul ini melepas dari sholat. Ya iyalah, jangan nunggu nanti. Iya. Jangan nunggu nanti, salam, baru. Oh iya tadi saya kentut. Gak bisa. Harus kentut ya. Keluar suara misalnya. Langsung dia lepas dari sholatnya. Nah ini tahallul namanya. Nah kalau misalnya kita gak ada apa-apaan. Gak ada apa-apaan. Lagi kepikiran. Pikiran apa gitu. Ah mikir ini dulu ah. Terus batalin. Ke belakang. Boleh enggak? Kalau misalnya salat wajib enggak boleh. Kalau misalnya salat sunnah, sebagian ulama berpendapat ada yang boleh, ada yang tidak membolehkan. Ada kulihal enggak bagus kalau misalnya kayak gitu. Kecuali kalau kompor atau setrika ditaruh di baju, waduh nanti sikit. Nah, itu kan darurat. Kan gitu kan? Ah, ada juga tahallul dari puasa. Antum lagi puasa, enggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba apa yang buka ah? Ya, melihat kecoa kayak kurma katanya gitu. Tahu apa gitu. Ini bawa apa gitu. Ini emang bawa apa gitu. Anda mencium bau makanan gitu kan. Anda mencium gak? Enggak. Ya pokoknya gitulah. Lagi puasa kemudian melihat ada orang makan. Buka. Ya open fasting gitu. Buka puasa. Breakfast maksud breakfast. Nah kemudian kita makan gitu. Belum maghrib. Tapi itu tahallul, bukan itu tahallul namanya. Benar atau enggak gitu loh. Kalau misalnya di bulan puasa Ramadan, enggak ada udzur, enggak boleh. Kecuali pas dia safar. Atau sakit. Ya. Safar gitu, tapi dia masih puasa. Ngiler ngeliat orang. Batalin ah. Enggak kuat safar. Enggak masalah, enggak apa-apa. Karena dalam safar tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Kalau misalnya puasa sunnah, nah itu pilihan bagi dia. Mau lanjutkan atau mau enggak, terserah bagi dia. Tapi baiknya enggak usah. Dilanjutkan aja. Itu tahallul namanya. Ya, jadi ini udah paham sini. Mana tadi? Berpendapat bahwa orang yang terhalang oleh penyakit ya, tidak diperbolehkan tahallul. Tapi wajib baginya tetap berihram. Sampai ia bertawaf meskipun setelah satu tahun anak enggak ngerti. Belum ngerti anak, Allah. Dan selain keduanya berpendapat bahwa orang yang sakit keras ya. Bukan sakit panu atau bisul, hukumnya tetap mengikuti hukum orang yang terhalangi atau terkepung oleh musuh. Dan ini insyaallah yang lebih tepat sesuai dengan maslahat orang tersebut. Yaitu menyembelih kurban dan bertahallul dan dia selesai ending dari haji yang bertahalul itu ketika kurban telah sampai ke tempatnya, maksudnya telah disembelih Nah, jika haji ini merupakan wajib baginya, maka ia harus mengkodoknya di next time lah, kalau dia mampu. Kan belum tentu dia mampu next time, ya gak? Udah nunggu kan, haji 10 tahun nunggu, pas sudah 10 tahun, disana sakit, masya Allah. Kemudian dia melaksanakan haji. Ya udah kan gak bisa melanjutkan ya, ditandu kan gak bisa. Mengkodok tahun depan gak mungkin, nunggu 20 tahun lagi, mati duluan kan. Tapi kalaupun ya, azamnya kuat, dia bisa dicatat oleh Allah kamilah. Kalau azam kuat, Allah maha pemurah kok. Orang dia udah berusaha kan bisa aja gitu kan. Tapi secara hukum fikih asalnya harus mengkodo. Itu secara hukum fikih. Adapun secara ketetapan Allah, ganjaran Allah wasi'ah, ya, luas. Nah, jadi haji ini merupakan, kalau misalnya haji merupakan wajib baginya, maka ia harus mengkodonya next time. Kalau bisa tahun depan. Tapi kalau misalnya haji tersebut sunnah, ada nggak haji sunnah? Ada, kalau misalnya dia sudah pernah berhaji, haji ketiga kalinya gitu kan. Jadi gaya haji gitu kan, masya Allah. Tiap tahun, ya 7 kali, 8 kali, 9 kali, itu sunnah semua. Sambil meraup duit, meraup pahala juga, alhamdulillah. Nah, kalau sebagai sunnah, pas dia lagi gaya, dia udah kehabisan tenaga. Bayar haji, kemudian tahan dulu. Apakah dia diwajibkan next time, tahun depan untuk mengqadha? Tidak. Tidak diwajibkan. Kalaupun tahun depan dia berhaji, itu qadha atau ada? Ada. Apa arti ada? Melaksanakan. Qadha membayar, mengganti yang telah berlalu, kan? Itu namanya ada. Oke. Jadi fa in wasirtum, kalau misalnya kalian terkepung dan terhalang, yaitu orang yang haji atau umrah tidak mampu menyempurnakan haji atau umrahnya, bisa jadi karena musuh yang menghalangi masuk ke Mekah atau sakit keras yang menyebabkan tidak mampu meneruskan perjalanan ke Mekah. Ini masalah mensyaratkan atau tidak mensyaratkan, juga masalah yang tidak kita bahas di sini, panjang nantinya. Famastaisara minal hadi. Kalau misalnya dia tadi terkepung atau terhalang oleh sakit ataupun ada musuh. Karena di zaman dulu ya masih ada musuh, ya kan? Oh sekarang ya enggak. Ya. Maksudnya pemestai sarminal hadi, apa yang dimudahkan, mudah baginya untuk disembeli. Maksudnya yang wajib atas orang yang terkepung adalah kurban yang mudah ia berikan. Terserah dia, pilihan. Paling minimal kambing. Baik berupa kambing dan sejenis kambing, ya, sapi betina ataupun unta. Sapi ataupun unta. Baik. Kemudian wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Orang yang haji dan umrah yang terkepung tadi tidak diperbolehkan melakukan tahallul dari ihramnya. Maksudnya apa? Tidak boleh mencopot ihramnya dan selesai itu aja sampai ia menyembelih kurban yang mudah baginya. Jadi itu syarat. Kalau ente mau tahallul dari haji karena memang gak bisa meneruskan dengan udhur, maka ente wajib untuk membayar hadi. Ya kan? Kalian gak punya plus. Ya ini juga kurang. Gak tahu nanti ini pulang gimana nih. Kayaknya numpang di kereta atau gimana. Gak ada kereta. Naik sepeda dari China ya. Nah. Kalau gak ada duit, maka kata para ulama ya udah bisa ditunda nanti. Nah itu kalau udah kayak gitu emang gak ada duit ya udah silahkan lah. Karena emang dia udah gak ada duit. Tapi kalau misalnya ada kemampuan finansial duit, maka dia harus melakukan tahallul segera, melakukan hadi segera. Beli kurban segera yang mudah baginya. Nah kalau dia selesai menyembeli, yang menyembeli dia atau orang lain? Hah? Siapa aja yang menyembeli, yang penting dia niatkan gitu kan. Iya, gak harus kita yang menyembeli. Orang sakit kalau disana menyembeli, ditanduk duluan nanti. Ya. Maka jika ia telah selesai menyembeli, ia baru boleh bertahalul dengan mencukur rambutnya. Habis itu sudah selesai. Selesai dalam artian bukan selesai hajinya, belum. Maksudnya dia mengqadha tahun depan, kalau misal dimampu, kalau misal itu juga haji wajib, ya. Dan dia belum terhitung sudah haji, belum. Belum terhitung. Jadi pas di nyampe Madura gak boleh pakai sarung BHS. Emang kayak gitu bener tradisinya di Madura kayak gitu. Gajian kalau nggak pakai peci nggak bakal ada yang hadir. Dan pecinya itu peci songkok hitam. Ya peci kayak gini ya, kurang peci songkok hitam biasa. Baik, ada yang dari Madura di sini? Nggak ada. Ya alhamdulillah nggak ada yang tersinggung berarti. Ada jemaah dari Madura itu ya. Kalau misalnya haji atau umroh di sana, tanya mau orang Saudi. Antum min aina antum? Antum min aina? Min Indonesia, entah kan muka-mukanya kelihatan tuh. Thailand, Indonesia, tapi kan Indonesia tuh kayak auranya gimana? Orang Arab tuh suka, orang Saudi suka sama orang Indonesia. Loyal, bagus, akhlaknya mulia gitu kan. Iya, mereka enggak ngeliat kita di sini seperti ini gitu kan. Mereka ngelihatnya dengan atmosfer Arab gitu kan, bagus gitu kan. Min Indonesia? Lah, min aina anta? Min Madura. Gitu, mantap. Mantap ini baru nih. Keren banget ya. Ibaratnya kalau misalnya Indonesia itu orang Madura itu agak beda sedikit. Ya, ada aroma-aroma sate sedikit gitu kan. Orang Madura itu kan agak beda sedikit. Ibarat kalau misalnya di Saudi itu ada namanya ITB. Apa ITB itu? Ah, bukan ITB. Kan ITB apa ya? IPB. IPB itu dalam di Saudi itu India, Pakistan, Bangladesh. Modelnya sama itu. Apa kemasannya itu sama gitu kan. Dan mereka kan biasanya kerja di pabrikan di ini jadi TK IPB lah, bukan TKI, bukan TK IPB. Tenaga kerja IPB gitu kan. India, Pakistan, Bangladesh. Mirip-mirip orangnya dan ngomongnya kayak gitu-gitu juga. Bahasanya juga kacau bahasa Arab. Nah, itu dikenal di sana. Kata cerita dari teman-teman yang kuliah di sana, kalau bikin orang Saudi marah tuh gampang. Yang misalnya supir taksi Saudian, ya, lagi nyupir gitu kan, kita kan ngobrol gitu biasanya. Enaknya kan ngobrol sama supir taksi gitu kan. Ngobrol aja. Anta min Pakistan, marah dia. Oh Saudi, langsung gitu, bicara bikin orang Saudi itu marah. Bilang, anta min Pakistan, itu kan penghinaan buat dia gitu. Gue orang Saudi gitu loh, enak aja. Karena beda jauh, tau dia kan. Putih gitu kan, Pakistan, Bangladesh, India gitu kan. Ya, yang bukan artisnya kalau sih, kalau artisnya udah beda itu. Oke kita teruskan. Nanti nggak nyambung jauh kejauhan. Mana sekarang? Oke tadi tentang tahalul yaitu dengan endingnya dengan halqur ra's. Halqur ra's ini bukan copot kepala tapi copot rambut. Apa gunting rambut sampai habis. Pak fidyah, fidyah itu berupa puasa atau sedekah atau ibadah. Itu ada ketentuannya masing-masing. Faman tamatta'a bil umrati lil haji, siapa yang berihram dengan niat umrah pada bulan-bulan haji dan telah bertahalul dan masih tinggal di Makkah menunggu waktu haji, dia tamattu' dan kemudian benar-benar melakukan haji ya. Tapi kalau misalnya orang niatan tamattu', kan dia kan tamattu' berarti umrah dulu di bulan haji yang sebelum Dzulhijjah, berarti Masyawal 5 Dzulqa'dah, dia umrah itu. Jadi umrah dulu sebelum haji. Dan memang setelah umrah dia kan masih stay di Mekah gitu kan untuk menunggu bulan Dhul Hijjah. Nah kalau misalnya ternyata dia darurat, oh saya pulang di bulan Dhul Qa'dah udah selesai umrah, nah umrahnya ini sah gak? Ya, umrah kan udah jadi umrah kan sah, tapi dia hajinya sah gak? Ya belum, memang belum haji. Nah jangan enak-enakan, tamattu' itu artinya enak, tamattu' itu artinya enak, maknyus artinya. Jadi mata itu keenakan. Mata mumtir, ya, artinya keenakan. Saya boleh mengkat dari tengah, yaitu Dzulqa'dah pulang ke Madura, kemudian udah bisa pakai sarung BAS karena saya udah berhaji. Haji tamattu namanya. Gak bisa kayak gitu. Dan kemudian benar-benar, kalau misalnya pun dia udah melakukan haji, maka tetap diwajibkan atasnya menyembelih kurban. Memberikan hadi. Tadi hadi artinya apa hadi? Hadi itu ada hadiah untuk Baitullah. Ya, hadi itu hadiah untuk Baitullah. Coba di sini ana mau baca haji ya. Haji kalau di sini ana beberapa maklumat tentang haji dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhi Al-Muyassarah. Ya. Ya, waktu haji ya, dimulai, ini pakai bahasa Arab, terjemahkan langsung, dimulai waktu haji dari kelihatannya hilal Syawal. Hilal Syawal itu kapan? Petang Ramadan akhir, gitu kan? Maka kalau misalnya udah ada Hilal Syawal, dua orang bersaksi, gitu kan, minimal, maka ketika itu juga orang boleh pergi haji. Loh, kok boleh pergi haji? Bukan pergi haji Dzulhijjah. Apa tadi yang bilang haji apa? Tamattu namanya. Namanya apa? Tamattu. Kalau misalnya dia nih niatkan ifrad. Boleh. Boleh enggak? Ya boleh. Ifrad misalnya dia Syawal udah boleh, udah ada kelihatan hilal kan. Syawal, satu Syawal. Pergi. Nah lucu ini enggak benar gitu, tapi 3 Syawal misalnya, 4 Syawal gitu. 4 Syawal dia pergi ke sana ke apa namanya Saudi Mekkah untuk ihram tok, untuk ihram tok. Baik, kemudian pulang seminggu kemudian. Kenapa? Gak apa-apa, orang kaya gitu loh. Gak apa-apa, apa masalah, masalah itu kenapa menertawai kita yang seperti itu? Gak ana belum, ana bukan ana yang mengamalkan. Begitu semua pulang, pengen umroh aja, masya Allah. Emang kangen aja.